Maksudnya dalam perjalanan itu hanya berdua atau seorang diri, maka itu dua setan atau satu setan. Kemudian jika kita berpergian bertiga, maka jadikan salah satu di antara tiga itu menjadi amir pemimpin, amir safa. Ya, sekarang kita lanjutkan 961. 961. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairus sahabati arba'ah. Sebaik-baik sahabat, maksud sahabat di sini bukan sahabat teman, tetapi sekumpulan pasukan terpencil. Itu sebaik-baiknya adalah empat. Beliau mengistilahkan dengan sahabat. Itu empat. Wa khairus saraya arba'u mi'atin. Sebaik-baik saroya, saroya lebih dari sahabat. Sahabat itu empat, mungkin bahasa kita regu gitu ya, satu regu. Jadi di atas regu, leton atau apa ya, pasukan. Itu jumlah terbaiknya adalah 400. 400, arba'umiyah. Itu sebaik-baik saroya. Wa khairul juyus, sebaik-baik juyus, berarti juyus itu di atas saroya, di atas saroya, di atas pluton, mungkin kompi atau apa ya. Arba'u ala, 4000. 4000. Jadi jumlah yang disabdakan oleh Nabi di sini 400, kemudian 4000. Nah, silakan, istilahnya apa? Istilah Nabi, 4 itu sahabat, 400 itu saraya, 4000 itu juyus. Ya. Kalau di kita ada regu, ada peleton, ada kompi, ada apa lagi, batalion mungkin ya. Nah, Nabi mengistilahkan dengan sahabat, saroya, juyush. Walayyublaba izna asyara alfan, dan tidak akan terkalahkan jumlah pasukan yang mencapai izna asyara, 12 alfan, ribu, 12 ribu. Jika pasukan kaum muslimin mencapai jumlah 12 ribu, tidak akan terkalahkan. Min kilatin, terkalahkan karena sedikit. Kalau terkalahkan karena maksiat mungkin. Karena salah satu yang menyebabkan kaum muslimin kalah itu maksiat. Maksiat. Maka Umar pernah berbicara di hadapan pasukan yang akan diberangkatkan menjelang perang Qadisiyah. Demi Allah, kata Umar, kemaksiatan kalian lebih aku takuti daripada 1000 pasukan musuh yang berkuda. Aku tidak takut dengan 1000 pasukan musuh yang berkuda. Yang aku takuti apa? Kalian berbuat maksiat. Selama ini Allah menangkan kita karena apa? Karena musuh bermaksiat. Orang kafir, tidak ada orang kafir yang tidak bermaksiat, tidak ada. Seluruh orang kafir bermaksiat, tidak puasa, tidak mandi junub, selalu berada dalam keadaan junub, tidak puasa, tidak bertauhid. Nah, kalau kalian bermaksiat juga, ya sama saja. Nah, Umar lebih khawatir terhadap kemaksiatan pasukan muslim daripada kuatnya pasukan musuh. Atau tidak taat kepada pemimpin, ini pun menyebabkan kekalahan. Masih ingat perang Uhud, ketika 50-an pasukan pemanah tidak taat kepada Nabi, tidak taat kepada pemimpin, maka Allah porak-porandakan kaum muslimin di perang Uhud di putaran kedua. Padahal di putaran pertama kaum muslimin menang. Pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berkocar kacir. Akibat 50 pasukan panah yang tidak taat kepada Nabi, meninggalkan tempat yang oleh Nabi dilarang ditinggalkan, maka Allah uji mereka dengan kekalahan. Adapun karena sedikit, tidak. Karena jumlahnya kurang banyak, tidak. Apabila sudah mencapai 12 ribu, ya, berarti ada 4 bilangan di sini. 4, kemudian 400, kemudian 4000, kemudian 12 ribu. Ya, maka komandan pasukan ada baiknya memperhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi mengandung berkah. Ya, 400, 4000, 12000. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Sesalim membawakan marji' lain, di antaranya Ahmad, Hakim, Ibnu Hibban, dan ada beberapa riwayat lain. Fikul hadis yang pertama, bayanun anna khairal ashab arba'ah li'annahum yafuna bil maqsudi fil hadri was-safar. Keterangan bahwa sebaik-baik ashab itu 4, sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Ya, kemudian sebaik-baik saroya adalah 400, sebaik-baik juyus adalah 4000 pasukan. Dan tentu ini merupakan jumlah yang mengandung berkah. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi adalah wahyu. Maka jumlah ini tentu berbeda dengan 5000, walaupun lebih banyak. Kan tidak selamanya yang lebih banyak itu pasti lebih baik. Ada kalanya lebih banyak malah menjadi merepotkan, malah kurang bagus. Ini yang pas. Ini fawaid pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat atau yang terakhir, al-jaisu idza balagha 12,000 wa ghuliba la takunu sababu ghulabatihi qillatu 'adadihi bal sababun akhar. Apabila pasukan kaum muslimin mencapai 12,000 kemudian kalah, maka kekalahan itu bukan karena jumlahnya yang sedikit, tapi karena sebab lain. Imma liqillati dinihim, mungkin karena agamanya yang kurang, sholat tidak tepat waktu, tidak berjamaah, pasukan tidak atau kurang taat kepada Allah, ada yang minum khamar, ada yang berbuat maksiat. Imma liqtirarihim bi anfusihim, atau mereka bangga dengan diri mereka. Ini salah satu yang menyebabkan kekalahan. Masih ingat pelajaran dari perang Hunain? Iz a'jabatkum qasratukum, ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak, maka Allah guncang-gancingkan. Allah uji mereka dengan kekalahan yang luar biasa. Perang Hunain, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak, ana Muhammad, ana ibnu Abdul Muttalib, aku Muhammad, aku Rasulullah, aku anaknya Abdul Muttalib. Beliau teriak seperti ini ketika melihat kaum muslimin bercerai-berai. Ya. Diakibatkan oleh apa? Mereka bangga dengan jumlah mereka yang banyak. Maka tidak boleh kaum muslimin berbangga dengan materi yang mereka miliki, senjata canggih yang mereka miliki. Tidak boleh. Kaum muslimin wajib yakin bahwa kemenangan kaum muslimin selama ini dan seterusnya adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Oleh karena itu cukup bagi kita ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh Islam untuk tawakal kepada Allah, lalu kita hadapi musuh, selesai. Ya. Wa imma li irtikabihim bil ma'asi, atau mereka banyak melakukan maksiat. Sebagaimana orang-orang kufar, mereka tidak perhatikan diri. Lihat tentara-tentara kufar, tentara Amerika sebelum mereka berangkat perang, apa yang mereka lakukan? Minum khamr, berzina. Itu tentara-tentara kufar. Adapun kaum muslimin tidak. Mereka bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, qiyamul lail, di malam harinya dan di siang harinya berhadapan dengan musuh. Ini tentara kaum muslimin, berbeda dengan pasukan kufar. Auli adami ikhlasihim, atau mereka tidak ikhlas berperang bukan karena Allah, ingin mencari ghanimah, rampasan perang, ingin menampakkan kehebatannya dalam berperang. Ini pun penyakit yang bisa menyebabkan pasukan kaum muslimin kalah. Ya, kita masuk ke bab berikutnya, bab baru, bab 168. Bab adab السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها. Bab tentang adab-adab dalam perjalanan, dalam berhenti, bermalam, tidur, istirahat, dalam safar. Ya, dan disunahkan untuk memperhatikan kemaslahatan hewan tunggangan, kuda, unta. Hadis pertama 962. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza safartum fil khisbi, apabila kalian bersafar di tempat yang al-khisb. Apa yang dimaksud? Tempat yang subur, banyak air, banyak rumput. Fa'atul ibila haqqaha minal ardh, maka berikanlah hak bumi kepada ibil, kepada unta, kepada kuda, kepada hewan tunggangan, karena banyak rumput di situ, banyak air di situ. Wa idza safartum fil jaddi, sebaliknya jika kalian bersafar dan berada di tempat yang tandus, yang kering, yang tidak ada air. Fa asri'u 'alaiha as-sayr, maka bersegeralah, bersegeralah dalam melakukan perjalanan. Wabadiru biha nikyaha, wa idza arrastum fazdanibu tari, dan jika kalian singgah, berhenti, istirahat, tidak mungkin berjalan terus, kan? Dan Nabi menyukai berjalan di malam hari, kan ramai, bukan sendiri, ya. Berjalan di malam hari. Ha, nanti istirahat siang, biasanya habis duhur istirahat, ya. Terus nanti habis maghrib, ya, setelah salat maghrib dan isya berjalan lagi sampai menjelang subuh istirahat, dan begitu seterusnya. Nanti akan dibawakan oleh beliau hadis alasan kenapa beliau memilih malam hari untuk berjalan, siang hari untuk istirahat. Wa idza arrastum, dan apabila kalian singgah, kalian berhenti, tentu tidak selamanya Nabi berjalan di malam hari, kadang istirahat, ya. Istirahat di malam hari ini disebut at-ta'ris, at-ta'ris, arrastu, ya. Istirahat di malam hari, singgah di malam hari. Fajtanibut thariq, jika kalian singgah istirahat di malam hari, maka jauhi at-thariq, jalan, kan ada jalan, nah, jangan di situ, ya, jangan di jalan, walaupun malam hari, nah, cari di lembah, di tempat-tempat yang bukan jalan. Kenapa? Fa innaha turuqud dawa wa ma'wal hawa bil lail, karena itu tempat di mana hewan-hewan malam itu berjalan. Biarkan mereka berjalan, jangan diganggu dengan kalian tidur di situ. Lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mau mengganggu makhluk lain walaupun hewan. Hewan punya hak untuk berjalan. Nah, maka at-thariq, jalan tersebut jangan dipakai untuk istirahat, bikin perkemahan dan seterusnya, jangan dijadikan gunung-gunung di hutan, kan ada jalan, apalagi di padang pasir ada jalan. Tentu orang tahu ini jalan yang biasa dilalui, kan ada bekasnya, berbeda dengan yang bukan jalan, ya. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis. Yang bagi i'ta'ud dawab haqqaha fil aqli wal mar'a wa adami man'iha min. Anjuran untuk memberikan hak kepada dawab, kepada binatang. Maka apa yang menjadi hak binatang? Makan, merumput dan seterusnya, jangan dihalangi. haddul islami 'ala ar-rifqi bil hayawat. Islam menganjurkan untuk bersikap santun, bersikap rahim, sayang terhadap binatang. Siapa yang pertama kali mengajarkan menyayangi binatang? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat, salah satunya nanti. Ya. Nabi pernah marah kepada sahabat ketika ada burung yang berputar-putar di atas kepala Nabi. Ternyata burung ini burung perempuan, ya, induknya, ibunya punya anak. Dan Nabi tahu siapa dari kalian yang menyembunyikan anak burung ini. Ya. Dari sini kita tahu bahwa Nabi sama seperti Nabi Sulaiman. Tahu. Ya. Siapa yang mengabarkan, memberitahu beliau, tentu Allah Rabbul Alamin. Ya, burung ini mengabarkan bahwa anaknya ada yang menyembunyikan. Nah, para sahabat, ternyata sebagian sahabat menyembunyikan anak burung itu. Ya. Ada lagi nanti akan sampai hadisnya. Beberapa hewan mengadu kepada Nabi, bahkan menangis. Seandainya Nabi hidup hari ini, entah berapa hewan sehari yang akan mengadu kepada beliau. Ya. Beliau sudah tidak ada. Tidak ada tempat mengadu. Ya. Maka adanya Nabi adalah rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat untuk manusia, tetapi juga hewan. Lihat, hewan-hewan merasa terlindungi, merasa diberikan haknya lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewat lisan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan sepeninggal Nabi, para sahabat melaksanakan sunnah Nabi. Para sahabat sayang kepada binatang, memberikan hak kepada binatang. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ta'limun lil musafiri kayfiyatal masir wa annahu idza sara fil hasbi falyatruk ad-dabata ta'kul wa tar'a li taqwa wa idza sara fil jarab asra'a hatta yasila biha ila maqsadihi. Mengajarkan kepada para musafir bagaimana sikap dalam berjalan. Kapan melanjutkan perjalanan, kapan istirahat, apa yang harus dilakukan. Bagaimana kalau di tempat yang banyak rumputnya, banyak airnya. Bagaimana kalau di tempat yang gersang. Jangan salah dalam bersikap. Di tempat yang banyak rumputnya, banyak airnya, malah cepat-cepat. Ya, kasihan itu kuda, kasihan itu unta. Liatin aja, ya. Liatin rumput hijau, liatin air. Sementara nggak berhenti, terus berjalan. Tentu kasihan sekali. Ya. Nah, sebaliknya di tempat yang gersang, suruh cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut agar hewan-hewan itu mendapatkan haknya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an-nahyu an idza'il akharin fil mabi fi tariqihim wa man'ihim min as-sayr. Larangan mengganggu makhluk lain ketika mabi, ketika bermalam, ketika singgah di satu tempat. Jangan ganggu. Karena makhluk Allah bukan hanya kita manusia. Ada makhluk lain yaitu hewan. Ya. Jangan diganggu. Adapun jin setan, tidak. Jin setan, tidak. Kita tidak boleh mengatakan barangkali ada jin di sini, nanti kita ganggu. Ya. Tidak boleh ucapan ini. Kenapa? Karena tidak berhak bagi mereka untuk tidak mengalah dengan manusia. Karena Allah telah memberikan tempat untuk mereka di tempat-tempat khusus yang tidak dihuni manusia. Oleh karena itu, jika manusia ingin menghuni tempat tersebut, maka jin-jin itu harus mengalah. Maka bukan manusianya yang mengalah. Maka tidak boleh kita mengalah. Ya, yang dimaksud di sini hewan. Dan jin kan kita tidak melihat. Seandainya kita tahu, maka mereka yang harus mengalah, bukan kita. Dan tidak perlu permisi, ya, numpang lewat segala macam, tidak boleh. Tidak perlu seperti ini. Antum tahu, pernah kita bahas dulu, ada tiga tempat di dalam Al-Quran di mana di tiga tempat tersebut Allah memberitahukan kepada kita bagaimana bersikap kepada manusia jahat dan bersikap kepada jin jahat. Bagaimana bersikap kepada manusia jahat? Mengampuni, membalas kejahatan dengan kebaikan. Infa billati hiya ahsan. Di perlakukan dengan baik. Ya. Bagaimana bersikap terhadap jin yang jahat? Balas kejahatan mereka dengan kebaikan? Tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi berlindung kepada Allah. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau bersikap dengan manusia jahat, kita disuruh berbuat baik. Dan itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jahat, kita baik. Mereka mencaci maki kita, kita tidak balas cacian mereka. Mereka bakhil kepada kita, kita memberi kepada dia. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Manusia jahat. Adapun jin jahat, tidak boleh. Jin itu jahat, jin itu mengganggu. Lalu kita berbuat baik, tidak boleh. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh sebagian saudara kita, oleh para dukun yang berbuat baik kepada jin jahat, setan. Kasih kopi pahit, nah, karena itu berbuat baik, ya kan? Kasih ayam putih, ya. Kasih apa? Ini kan berbuat baik. Boleh tak? Tidak boleh. Haram. Memberikan persembahan kepada setan, kepada jin, tidak boleh. Haram. Kepada manusia jahat, boleh. Yang terakhir, daf'ud darari 'anil musafir wa dhalika bi ikbarihi an masaril awam wad dawab fil lail. Menolak kemudaratan dari musafir. Bagaimana caranya? Yaitu tidak mengganggu binatang-binatang malam yang barangkali lewat. Karena bisa saja mereka merasa terganggu lalu mereka memudaratkan kita. Ya kan? Kita tahu beberapa hewan itu akan mencelakai kita karena terpaksa. Seperti ular dan lain-lain, ya kan? Kalau tidak, maka mereka tidak akan mencelakai kita. Ya. Ya, kita lanjutkan 963. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin. Ini kisah dari Abu Qatadah, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila safar fa'arrasa bi lail, lalu singgah berhenti istirahat di malam hari, ittaja'a 'ala yamini, maka beliau berbaring ke arah kanan, tidak tengkurap, tidak telentang, tidak miring ke kiri, tapi dengan satu cara yaitu miring ke kanan. Wa idza arsa qubail subah, dan jika beliau mulai tidur menjelang subuh. Nah, tadi ya. Jadi mungkin beliau berjalan dari habis salat isya terus berjalan terus karena memang ini yang beliau sukai, berjalan di malam hari lebih cepat karena bumi dilipat, nanti akan dibawakan hadisnya. Nanti menjelang subuh, mungkin setengah jam atau seberapa jam sebelum subuh, beliau istirahat, beliau tidur. Tapi caranya agak berbeda, karena sebentar lagi mau subuh, jangan sampai terlelap. Maka beliau nasoba dira'ah, hasta beliau, beliau tegakkan, hasta ini kan, beliau tegakkan. Jadi tidak ditidurkan begini, tapi ditegakkan. Wa wada'a ra'sahu, lalu beliau meletakkan kepalanya di kaf beliau, di kaf, apa kaf? Telapak tangan kanan beliau. Berarti begini. Dan ini berdiri tegak, tidak tidur begini, tapi tegak begini. Ya. Kenapa? Tentu tidur yang kurang nyaman, ya kan? Sengaja beliau seperti itu agar tidak terlalu lelah, agar tidak terlalu nyenyak, agar subuh tidak kesiangan. Karena sebentar lagi mau subuh, mungkin 10 menit, mungkin 4 jam menjelang subuh. Kalau tidur seperti biasa, besar kemungkinan lewat. Berarti apa ini? Ilat bukan ilah, ya, ilah. Sesuatu yang ilah boleh kita tinggalkan apabila kita mendapatkan ilat lain. Ya, misalnya kita tidur seperti biasa, tapi kita punya jam bekam keras, insya Allah terbangun, nah bisa. Karena ini ilah. Tujuan beliau tidur seperti itu agar apa? Agar tidak terlalu lelap, agar subuh tidak siang. Maka jika kita bisa melakukannya dengan cara lain, enggak masalah. Enggak masalah. Berbeda dengan tidur menghadap ke kanan, ini bukan ilah. Memanjangkan jenggot agar tidak sama dengan orang Yahudi dan Nasrani, ilat bukan? Bukan ilat. Bukan ilat. Kalau itu ilat, berarti boleh kita potong. Jika Yahudi dan Nasrani mereka sudah berjenggot, itu bukan ilat. Maka seandainya Yahudi dan Nasrani semuanya berjenggot, semua enggak masalah. Kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan ilat. Sahih hadis ini riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama, bayanun lil hay'ati sahihati fil naum, keterangan tentang cara yang benar dalam tidur. Caranya ceritanya, cara yang dicontohkan oleh Nabi yaitu miring ke kanan dengan berbantalkan tangan kanan. Ada ini di awal tidur. Adapun sudah pulas 2 jam, 3 jam berikutnya, ya, mau seperti apa ya, di luar kesadaran kita, ya. Jadi di awal kita tidur itu miring ke kanan. Ketika antum terbangun menjelang subuh, kan biasanya sudah enggak gitu lagi, ya. Udah beda, ya. Kok saya enggak ke kanan lagi, kok ke kiri begini, nah itu sudah di luar kesadaran. Tasrifus syakil aiman ala ghairihi, kanan itu mempunyai kemuliaan dibanding yang lain, selentang, tengkurap, miring ke kiri. Nah, yang paling mulia, yang paling bagus kanan. Kenapa? Karena ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun terlentang ini pilihan kedua. Artinya begini, pernah kita bahas dulu. Ketika kita mimpi buruk, lalu kita terbangun mendusin, disunahkan apa? Iya, meludah 3 kali ke kiri, meludah tipis. Kemudian merubah posisi tidur kita. Kalau awalnya ketika sadar kita terlentang, ya miring ke kanan. Ketika tersadar kita miring ke kiri, ya ganti miring ke kanan. Kalau ketika kita sadar itu kita sedang tengkurap, ya ganti dengan miring ke kanan. Nah, kalau kita miring ke kanan, maka ganti dengan terlentang. Jangan ke kiri, jangan tengkurap. Ya. Karena disunahkan bagi kita untuk merubah posisi tidur kita apabila kita mimpi buruk. Nah, termasuk ketika mimpi sebagian saudara kita yang susah bergerak, susah bicara, seperti sadar, seperti tidak. Akan sering kita mengalami seperti itu. Insya Allah ini akan hilang dengan merubah posisi tidur kita. Sabda Nabi SAW. Istighbabul ittijai ba'da sunnatil fajri wa qabla salatil fardhi. Saya kira ini mengambil dari hadis lain, bukan hadis di atas ya. Dan fawaid ini hak benar, yaitu disunnahkan tidur miring ke kanan setelah salat apa? Setelah salat sunat fajar. Setelah sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Ini sering dilakukan oleh Nabi SAW. Maka kerap kali bila datang kepada Nabi untuk minta izin qomat sholat subuh, Bilal mendapati Nabi sedang tidur seperti ini. Apakah ini sunnah? Ya, sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini ilat. Apa ilatnya? Untuk menghilangkan bekas. Bekas apa? Bekas apa? Bekas kelelahan qiyamul lail. Di qiyamul lail satu jam atau satu setengah jam tentu lelah. Lelahnya ini dihilangkan. Jangan sampai terlihat oleh manusia ketika sholat berjamaah subuh. Maka dihilangkan dengan tidur sejenak, mungkin 5 menit, mungkin 7 menit sebelum sholat subuh. Karena bekas-bekas ibadah sunat lebih baik tidak tampak daripada tampak. Walaupun terpaksa tampak tentu tidak bisa disalahkan. Sengaja menampakkan agar orang memuji kita, ini yang jelas. Yang terakhir, hirsur rasuli sallallahu alaihi wasallam ala ada'is salati fi waqtiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap salat di awal waktu. Salat di awal waktu. As-salatu fi awwali waqtiha. Ini jawaban Nabi ketika beliau ditanya apa amal terbaik setelah iman. Ya, setelah jihad, bahkan di lain sebelum jihad, beliau menjawab as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu bersama imam tentu. Maka jika imam mengundurkan, maka itu masih merupakan salat yang terbaik. Jika yang mengundurkan imam, isya misalnya, duhur misalnya, ya. 964 ini hadis tentang bumi dilipat tadi. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bidduljah." Hendaklah kalian melakukan duljah. Apa duljah? Melakukan perjalanan di waktu malam. Hendaklah kalian berjalan mengendari kendaraan, motor, mobil dan seterusnya di malam hari, safar tentunya ya. Kenapa? Fa innal arda tutwa bil lail. Karena bumi itu dilipat ketika malam hari. Dilipat bumi itu oleh Allah, yang tadinya 10 kilo mungkin menjadi 9 kilo, 8 kilo. Dilipat kan? Dilipat menjadi dekat. Gitu. Saya kira pemahaman seperti ini, pemahaman yang gaib, yang tentu bagi kita hanya bisa sami'na wa ata'na. Ya. Walaupun sebagian ulama memahami lain, termasuk Sasabi di dalam fawaidnya nanti kita baca. Beliau memahami agak berbeda, agak lain. Tapi sebagian ulama saya kira bahkan jumhur ulama memahami apa adanya. Kata Allah, bumi betul-betul dilipat. Jadi jarak itu menjadi dekat. Ya. Saya kira cukup bagi kita untuk mengimani. Ya. Pembuktian nomor sekian. Karena kita untuk beriman pada sabda Nabi cukup dengan sami'na wa ata'na. Ya. Maka saya kira antum tidak perlu membuktikan. Ya. Antum buktikan Jakarta, Cirebon berapa kilo kalau siang, ya, kalau malam berapa kilo, ya, pakai speedometer, ya, saya kira tidak perlu seperti itu. Jadi meragukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentu mudah bagi Allah untuk melipat bumi dan menjadikan speedometer itu tetap sama, mudah bagi Allah. Sama dengan Allah menjadikan waktu ini semakin lama semakin apa? Semakin cepat. Padahal detak jam itu kan sama. Kan mudah bagi Allah. Allah bikin seluruh jam di muka bumi ini, arloji di muka bumi ini, detaknya lebih cepat, mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Ya. Dan banyak dalil yang mengatakan bahwa waktu semakin lama semakin cepat. Iqtarabatis sa'ah. Ya. Ketika waktu itu semakin cepat. Ya, waktu habis kita akhiri. Insyaallah tidak ada soal jawab habis sisa. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.